Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa qatafa atharah ila yawmil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, karya Al-Imam Qadhi Al-Qudat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana hasutan setan laknatullahu alaihi kepada bala tentaranya untuk menggoda umat manusia melalui berbagai macam cara. Dan khusus pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana setan dan bala tentaranya memanfaatkan thagharul lisan, celah yang ada pada lisan manusia. Wa huwa thagharu al-a'wam, yang dikatakan itu merupakan celah terbesar yang bisa dimasuki oleh setan. Karena dengan lisan itulah seorang hamba bisa bertakwa kepada Allah, dinaikkan derajatnya setinggi mungkin, dan karena lisan itu juga seorang hamba bisa dijerumuskan ke dalam neraka jahanam yang sedalam-dalamnya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada celah-celah godaan setan yang lain, yaitu kaki dan tangan. Setan iblis la'natullah wa alaihi memberikan pesan kepada bala tentaranya, summalzamu thaghral yadaini wa rijlain. Jangan lupa, katanya, kalian memanfaatkan celah yang ada pada tangan dan kaki manusia. Famna'uha an tabtusha bima yadhurrukum aw tamshiya fih. Cegah jangan sampai manusia itu menggunakan kedua tangannya misalnya untuk berjihad fisabilillah, untuk melakukan hal-hal yang membahayakan kalian, ya. Famna'uha an tabtisha bima yadhurrukum, ya. An tabtisha bima yadhurrukum. Cegah manusia itu untuk menggunakan tangannya melakukan sesuatu yang akan membahayakan kalian, wahai para setan. Au antam syafi, atau menggunakan kedua kakinya berjalan fi sabilillah, yang hal itu tentunya akan membahayakan kalian. Ini pesan, ya, iblis kepada bala tentaranya, tangan dan kaki, ya, keduanya adalah merupakan anggota tubuh manusia selain lisan yang paling banyak digunakan. Karena kalau kita berbicara tentang manusia, maka kita tidak akan lepas dari kekhususan manusia yang memiliki kedua tangan dan kedua kaki. Ada sebagian di antara makhluk Allah, sebagian di antara binatang yang menggunakan kaki dan tangan juga, sehingga karena itu dia diserupakan dengan manusia. Tapi itu tidak sama persis. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan, sebaik-baiknya bentuk. Kaki dan tangan manusia memang diciptakan sebagai kekhususan yang tidak dimiliki secara mutlak, ya, maupun tidak dimiliki secara khusus, ya, oleh makhluk-makhluk yang lain. Kaki dan tangan. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang berbunyi wa tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti di hari kiamat tangan dan kaki, ya, lisan manusia akan bersaksi atas amal perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Di sini ada hal unik yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir. Karena penjelasan ayat ini adalah pada hari itu Allah itu yakhtimu ala afwahihim. Allah itu yakhtimu ala afwahihim. Allah itu membungkam mulut-mulut mereka. Karena pada saat itu yajhadu ahaduhum, banyak di antara umat manusia, terutama orang-orang kafir, yang yajhad, mengingkari bima amila bihi fid dunya, dengan segala sesuatu yang diamalkan di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala yakhtimu ala afwahihim, membungkam mulut-mulut mereka, membiarkan anggota tubuh mereka menjadi saksi. Ini riwayatnya banyak dan tidak akan kita bahas secara khusus pada pertemuan kali ini. Tetapi yang menjadi inti pembahasan adalah ketika tangan dan kaki dipersaksikan adalah wajar. Tetapi lisan dipersaksikan bagaimana? Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah membungkam mulut mereka. Maka banyak riwayat yang menyebutkan bahwa persaksian lisan itu menggunakan lisan orang-orang yang lain. Hadza jiranuk, ya. Ini tetangga-tetangga kamu, ya. Yashhaduna 'alaika, bersaksi untuk apa yang telah engkau perbuat. Maka orang ini mengatakan kadzabu, mereka bohong, ya. Lalu ini ahluka wa ashiratuk, keluarga kamu dan kerabat dekat kamu, yashhaduna 'alaik, mereka juga bersaksi. Tetap dia tidak mau menerimanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yusmituhum, membuat mereka terbungkam dan menyuruh kaki dan tangan mereka ikut bersaksi. Ya, setelah persaksian lisan dari orang-orang yang di sekitar ditolak, kaki dan tangan mereka langsung bersaksi sehingga dia tidak berkutik, ya, mereka orang-orang kafir ini tidak berkutik. Fayudkhiluhum an-nar, lalu Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan dan kaki, ya, sekali lagi adalah merupakan anggota tubuh selain pendengaran, selain penglihatan, yang memang digunakan oleh umat manusia untuk menjalani kehidupan mereka sebagai manusia atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setan ijtalat humus syayatin, berusaha menyimpangkan mereka agar kaki dan tangan ini selain digunakan untuk kebutuhan manusia, mereka juga digunakan bukan untuk beribadah tapi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna akbara a'wanikum 'ala لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة بالسوء. وَأَلَمُوا كَتَهُوِلَهُ أَنَّ أَكْبَرَ أَعْوَانِكُمْ, yang paling bisa menolong kalian, ala lizumi hadhi thugur, untuk menguasai tangan dan kaki manusia agar berbuat maksiat, adalah musalahah, rekonsiliasi yang kalian lakukan. Artinya hendaknya kalian memanfaatkan keakraban dengan salah satu di antara yang dimiliki manusia. Apa itu? An-nafsul ammaratu bisu, nafsu amarah yang ada dalam diri manusia. Jadi setan akan menggunakan nafsu amarah ini untuk menjebak manusia ke dalam segala bentuk maksiat. Ya, semua kita tahu bahwa manusia itu memiliki tiga bentuk nafsu, ya. Yang nafsu ini semuanya ada pada diri manusia. Enggak ada manusia yang punya dua nafsu tanpa yang ketiga, tidak. Atau satu nafsu tanpa dua nafsu yang lain, tidak. Setiap manusia memiliki ketiga nafsu tadi. Dan ketiga nafsu tadi bisa datang secara bergiliran. Ada masa di mana nafsu yang satu lebih mendominasi daripada yang kedua nafsu yang lain. Ada dalam satu hari manusia itu mengalami pergiliran. Ya, di satu saat nafsu yang satu ini bergerak di dalam dirinya, di saat yang lain nafsu yang kedua yang menguasainya, di waktu yang lain nafsu yang ketiga yang mendominasi dirinya. Ketiga nafsu itu, yang pertama adalah an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang, yang dijelaskan oleh para ulama wahiyya allati tatma'innu bil iman. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang merasa tentram dengan iman dan amal saleh. Ketika manusia itu merasa nyaman dengan ibadah, merasa nyaman dengan amal saleh, maka yang bergerak dalam hatinya adalah nafsu mutmainnah. Nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah, Nafsul lawamah adalah nafsu yang menggerutu. Apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan adalah nafsu manusia, jiwa manusia yang menggerutu dan menyalahkan dirinya sendiri karena berbuat maksiat. Nafsu ini bergerak ketika manusia sudah terlanjur berbuat maksiat. Ada gerakan di dalam hatinya yang menolak. Ya. Kenapa kamu sampai berbuat maksiat? Itu namanya nafsu al-lawamah. Ketika nafsu ini bergerak, tandanya manusia sudah terjebak ke dalam maksiat. Tetapi, ada keberuntungan dalam diri manusia tadi, karena masih ada penolakan, munazah namanya. Masih ada munazah dari hawa, dari nafsu, dari jiwa yang ada di dalam dirinya, untuk tidak senang dengan apa yang telah dia lakukan. Kenapa sih aku tadi melihat itu? Kenapa sih aku dengar ini? Kenapa sih aku tadi nanggapin seperti itu? Kenapa aku berbuat seperti ini? Itu namanya nafsu lawamah. Dan nafsu yang ketiga adalah an-nafsu al-amara bisu. Ya, nafsu yang memang bekerja untuk menyuruh manusia berbuat maksiat. Ketika manusia sedang tergoda berbuat maksiat, memperturutkan apa yang diinginkan hawa nafsunya, meskipun di lubuk hati yang dalam dia tetap mengakui kesalahannya, itu namanya nafsu al-amara bisu. Semakin dibiarkan nafsu ini bergelora di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, maka semakin manusia merasa nyaman dengan maksiat. Ya, semakin dia merasa tidak nyaman dengan ibadah dan ketaatan. Nah, pada saat itulah berarti manusia sudah dikuasai oleh al-amarah bisu. Nah, sekali lagi, di sini digambarkan iblis memerintahkan bala tentaranya untuk menguasai tangan dan kaki manusia. Dan itu hanya bisa mereka lakukan ketika mereka berdamai dengan nafsu al-amarah yang ada di dalam diri manusia. Nah, mereka berakrab-akrab dengan nafsu amarah. Maka antara nafsu amarah yang menyuruh kita berbuat maksiat dengan setan itu memang akrab sekali. Nah, ketika sudah demikian akrabnya, ketika suatu saat setan itu tidak ada, nafsu amarah ini sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa dengan apa? Dengan chemistry yang terjadi, sehingga dia tetap setan meskipun tidak ada setan. Itulah yang terjadi misalnya di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan terutama. Ya, ketika setan itu dibelenggu, ketika setan itu dibatasi pergerakannya, atau bahkan tidak mampu bergerak sama sekali, illa shighar syayatin, kecuali setan-setan kecil, menurut sebagian ulama. Pada saat itu, banyak orang yang masih berbuat maksiat. Kenapa? Karena nafsunya sudah menemukan chemistry dengan apa? Dengan setan. Sehingga meskipun setan sudah enggak ada, seolah-olah ada di dalam dirinya. Itu yang disebut dengan istihdar. Tapi bimakna huassalbi. Istihdar itu adalah seolah-olah sesuatu yang menjadi motivasinya itu hadir di dalam dirinya. Sama dengan orang yang beribadah, ini dengan kias yang berbeda tentunya. Orang yang beribadah, ya, dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia sadar betul bahwa Allah melihatnya. Ya, itu yang disebut dengan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kita tahu bahwa kita enggak bisa melihat Allah, tapi kita sadar Allah melihat kita. Nah, itu orang dalam ibadah kepada Allah. Nah, orang yang berbuat maksiat atas godaan setan pun ada yang konteksnya mirip seperti itu. Tidak ada setan, tapi seolah-olah setan ada di dekatnya. Itulah nafsu al-ammarah bisu yang sudah begitu akrab dengan setan. Fa'a'inuha, maka tolonglah, bantulah nafsu amarah itu untuk memuaskan hasratnya. Kalau ada nafsu manusia melakukan satu, setan datang. Memotivasi, ya, supaya udah lanjut terus. Jangan khawatir, ya. Orang ketika baru pertama kali melakukan satu bentuk maksiat, itu dia akan merasa khawatir. Mencuri misalnya, apalagi sampai membunuh. Tapi ketika dia sudah terbiasa, setan udah terus memotivasi dirinya, dia sudah nyaman dengan perbuatan tersebut, maka digelarilah dirinya dengan pembunuh berdarah dingin, ya, berzina berdarah dingin, ya, pelaku maksiat ini berdarah dingin, karena sudah nyaris tidak ada lagi, ya, munazaah atau pertarungan di dalam jiwanya, dia sudah merasa nyaman dengan maksiat tersebut. Fa'inuha, maka tolonglah hawa nafsu ini untuk memuaskan hasratnya. Wasta'inu biha, di samping menolaknya, ketika kamu bekerja, ista'inu biha, mintalah pertolongan dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsunya ditolong, pas setan mau menyesatkan, setan juga menggunakan hawa nafsu manusia. Jadi artinya begini, kadang-kadang hawa nafsu dulu yang berbicara, menyuruh manusia berbuat sesuatu. Tergerak jiwanya mau melakukan sesuatu. Datang setan ikut memotivasi. Kadang-kadang setan mau menggoda manusia, lalu menggelitik nafsu syahwatnya. Jadi kadang-kadang setan duluan baru hawa nafsu, kadang-kadang hawa nafsu duluan baru setan, dan kadang-kadang berbarengan. Kan ada manusia yang tidak ada niat berbuat maksiat, tiba-tiba muncul aja di pikirannya godaan untuk berbuat maksiat. Ya, karena datang dari setan yang memengaruhi nafsu syahwat seseorang. Maka ketika ada orang mengatakan bahwa perbuatan jahat itu tidak semata-mata karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Ini sebenarnya bahasa yang tepat apabila digunakan untuk menganalisa godaan setan gitu. Kadang-kadang manusia itu tidak punya keinginan memang. Nah, tapi karena ada kesempatan, lalu setan menggoda dirinya, muncullah keinginan. Kadang-kadang ada keinginan, lalu datang setan menguatkan. Wa amidduha, segera berikan bantuan, buat kekuatan kepada nafsu syahwat, nafsu al-amarah bisu, maaf ya, untuk memuaskan hasratnya. Wastamiddu minha, dan ambillah kekuatan nafsu syahwat untuk menggoda manusia. Jadi kadang-kadang setan itu menguatkan nafsu syahwat untuk melakukan kejahatan, dan kadang-kadang setan mengambil kekuatan nafsu syahwat. Ya, termasuk di bulan Ramadan gitu. Jadi seolah-olah ya sebelum masuk bulan Ramadan, setan tuh udah menitipkan pesan nih kepada nafsu al-amarah bisu, ya, aku nanti nganggur nih ya. Tapi kamu jangan lupa melaksanakan seperti yang sudah biasa kita lakukan bersama-sama. Ya. Itu yang namanya istimdad. Istimdad setan, setan mengambil kekuatan, memanfaatkan kekuatan dari nafsu al-amarah bisu. Wa kunu maha ala harbin nafsil mutmainnah. Nah, bersama dengan nafsu amarah, hendaknya kalian memerangi, ya, bersama-sama dengan nafsu amarah, hendaknya kalian memerangi nafsu an-nafsul mutmainnah. Ya, kenyamanan ibadah itu diperangi. Berikan gambaran-gambaran jelek, ya. Berikan gambaran-gambaran indah tentang maksiat, berikan gambaran-gambaran jelek tentang ibadah. Ini artinya memerangi nafsu mutmainnah. Sehingga perlahan manusia itu sudah mulai kehilangan kenyamanan dengan ibadahnya. Hati-hati. Ya, ketika kita sudah tidak merasa nyaman lagi dengan sholat malam, kita sudah tidak merasa nyaman lagi dengan zikir, kita sudah tidak nyaman lagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Masih, ya, masih mendingan ya. Ketika seseorang itu misalnya kurang lagi merasakan nyaman dengan satu bentuk ibadah, tapi dia masih merasa nyaman dengan ibadah yang lain. Ini yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim. Kalau seseorang itu mengalami futur dalam satu ibadah, hendaknya dia menggantikannya dengan ibadah yang lain. Maka itu masih, ya, masih terobati. Tidak maksimal, tapi masih terobati. Saya sekarang ini sholat malam kok malas sekali ya. Ya, ganti dengan zikir. Perbanyak zikir. Perbanyak baca Quran. Oh, baca Quran kok malas ya. Ya. Hanya sesekali saja saya merasa bersemangat membaca Al-Quran. Ganti dengan ibadah yang lain. Begitu seterusnya. Ya. Jadi setiap kita futur dalam satu ibadah, selama masih ada ibadah lain yang menggantikannya, masih aman. Dengan catatan, ibadah tersebut sama-sama dilakukan dengan ikhlas. Jangan ibadah sholat malam digantikan dengan sedekah-sedekah yang tidak ikhlas. Ya. Jangan sedekah yang ikhlas itu ditinggalkan digantikan dengan sholat malam yang asal-asalan. Ya. Jadi kita kembali ya kepada bahasan nafsu mutmainnah ini diperangi oleh setan dan nafsu al-amarah bisu, agar manusia kehilangan kenyamanan dengan ibadah satu persatu, dan demikian juga merasakan kenyamanan dengan maksiat satu persatu. Fastaidu fi kasriha wa ibtali qawaha, usahakan ya kalian menghancurkan nafsu mutmainnah dalam diri seseorang, atau menghancurkan kekuatannya, energi dari nafsu an-nafsul mutmainnah ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, itu pupus sedikit demi sedikit. Jangan sampai dia merasa nyaman lagi dengan zikir. Jadi ada orang yang sudah saking tidak nyamannya dengan membaca Al-Qur'an, baru baca Al-Qur'an sedikit kepala itu sudah senut-senut, pusing. Ya. Kalau nyanyi teriak-teriak enggak apa-apa, tapi baca Qur'an suara agak keras sedikit saja seolah-olah dia mengeluarkan suara yang sekeras-kerasnya. Ya. kepala pusing, ya, dan lain sebagainya, ya. Ini salah satu tanda di mana kenyamanan seseorang pada ibadah tersebut sudah dicabut, gitu loh. Minimal sudah dikurangi sedemikian rupa. Energinya itu sudah, energi nafsun mutmainnah di situ sudah hilang. Wala sabila ila dzalika illa biqat'i mawadhi'a anha. Dan cara satu-satunya yang bisa dilakukan dilalain adalah dengan merusak materi-materi dari nafsun mutmainnah yang ada dalam diri seseorang. Karena setiap seorang itu ibadah, itu materi iman itu akan bertambah di dalam jiwanya. Nah, materi itu yang dihancurkan sedikit demi sedikit. Fa idzan qata'at mawaduha wa qawiyat mawadun nafsil amarah, ketika materi-materi dari nafsu mutmainnah itu sudah rusak, berganti ya nafsu amarahnya yang semakin kuat materinya. Wan ta'at lakum a'wanuha, wan ta'at lakum a'wanuha, dan faktor-faktor pendukung kalian untuk menguasai nafsu amarah seorang hamba itu sudah semakin kuat, ya. Fastanzilul qalba min hisnihi, saatnya kalian menurunkan hati manusia dari tahtanya, ya. Menurunkan hati manusia dari istananya, dari tempat persembunyiannya. Jadi hati manusia itu berada di wilayah yang sangat mulia, ya. Nah, karena hati manusia ini adalah perangkat, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ya, diibaratkan seperti jantung manusia. Jantung sehat, tubuh akan sehat. Hati di dalam jiwa manusia itu seperti itu. Ketika dia sehat, maka amal perbuatan akan sehat. Ketika hati manusia sehat, dia berada di dalam istananya. Istana hati, di mana hati berada dalam ketentraman, dalam kenyamanan. Nah, inilah yang akan diusik oleh setan. Turunkan hati dari istananya. Wa'zuluhu an mamlakatih, ya. Keluarkan hati itu dari kerajaannya. Wawallu makanahu nafsal amarah, gulingkan kekuasaannya biar digantikan dengan nafsu al-amarah. Fa innaha ta'muru bima tahwunahu wa tuhibbunahu. Karena nafsu amarah ini akan menyuruh manusia melakukan perbuatan yang kalian, yaitu para setan, suka, yang kalian, para setan, senangi. Wala taji'ukum bima takrahunahu al-battah, ya. Yang namanya nafsu amarah itu tidak akan pernah menyuruh manusia melakukan perbuatan yang akan dibenci oleh setan, enggak, ya. Nafsu amarah inilah yang digambarkan di dalam hadis, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatun nar bis syahawat. Perjalanan ke surga itu dihiasi, ditopang oleh hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Sebaliknya perjalanan ke neraka ditopang oleh sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Nah, inilah kerja daripada nafsu al-amarah, desu. Ya. Dia berkeliling di sekeliling, dia dapat di kehidupan manusia, menggairahkan manusia untuk melakukan maksiat. Memperindah segala sesuatu yang berbau maksiat di pandangan matanya. Ini indah, ini indah. Ada bahasa yang sangat gamblang gitu ya, yang disampaikan setan kepada manusia dalam bentuk tazyin gitu. Rugi kamu ya, hidup di dunia enggak pernah ngerasain ini. Rugi kamu hidup di dunia enggak pernah ngerasain ini, ya. Rugi kamu masih muda belum pernah ngerasain ini. Ini bahasa sederhana dari setan. Itu bentuk tazyin. Salah satu bentuk tazyin itu seperti itu. Ya. Salah satu bentuk tazyin itu seperti itu, godaan itu seperti itu. Ma'a annaha la tukhalifukum fi syai'in tushirunahu bihi 'alaiha. Yang namanya nafsu al-amarah bisu, la tukhalifukum, tidak akan menentang kalian, fi syai'in, dalam segala hal, tushirunahu bihi 'alaiha, yang kalian sarankan, apapun saran dari iblis dan setan, akan selalu nafsu al-amarah mengatakan yes sir, ya. Bal idza asyartum alaiha bi syai'in, setiap kali kalian menyarankan sesuatu, ya, setiap kali kalian menyarankan sesuatu, badarat ila fi'lih, dia akan segera melakukannya. Fa in ahsastum minal qalbi munaza'atan ila mamlakatihi. Nah, ini kerja setan yang luar biasa. Idza ahsastum, ketika manusia berbuat maksiat nih, sudah senang dengan maksiat. Lalu kalian melihat adanya munaza'ah, ada semacam perlawanan dari hati yang bersih, yaitu hati yang dipenuhi dengan nafsu mutmainnah. munazaatan ila mamlakati, adanya perlawanan dari hati yang ingin kembali ke singgasananya, ingin kembali merajai jiwa manusia agar taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melihat itu, nih, ini imannya udah mau mulai bicara nih, ya. Ini hati kecilnya yang suci sudah mulai berbicara nih. Wa aradtu bil amna, sementara kalian mau aman bekerja menggoda manusia, min dzalika faqidu bainahu wa bainan nafsi aqdan nikah. Maka cara yang kalian lakukan, lakukanlah, ini bahasa Ibnu Qayyim yang luar biasa sekali, ya, maka lakukanlah, ya, proses akad nikah, ya, antara jiwa manusia, antara diri manusia dengan nafsu al-amarah bisunya. Lakukan proses pernikahan. Artinya buat manusia itu kecanduan. Ini inti di antara yang dipertanyakan oleh orang yang bertanya kepada Ibnu Qayyim, ya. Ya, ketika seseorang itu sudah kecanduan dengan maksiat gitu loh. Jadi begitu dia ninggalin maksiat tuh rasa sakitnya luar biasa. Rasa sakitnya luar biasa. Itu karena sudah ada perjanjian akad nikah antara diri kita dengan hawa nafsu. Ya. Antara diri kita dengan hawa nafsu. Sebagaimana antara manusia dengan setan. Ya, antara manusia dengan setan. Jadi udah begitu keblinger, ya. Udah betul-betul kecanduan manusia itu dengan perbuatan maksiat tadi. Jadi begitu tinggalkan ada rasa sakit yang luar biasa gitu. Selalu mengajak manusia, menarik manusia kembali ke maksiat tersebut. Ya. Jadi ada satu ungkapan dari Ibnu Qayyim. Ya. Sudah pernah kita sampaikan juga pada beberapa pertemuan yang lalu. Seandainya Allah itu tidak menurunkan azab hukuman kepada seorang manusia yang berbuat dosa yang banyak, yang kemudian dia bertobat, ya. Seandainya Allah tidak menurunkan hukuman selain di dunianya, selain daripada rasa penyesalan, rasa sakit daripada meninggalkan perbuatan dosa tersebut, maka itu sudah cukup buat dirinya. Jadi enggak ada sesuatu yang lebih berat bagi ahli maksiat ketika meninggalkan maksiat yang dia lakukan daripada rasa sakit. Ada orang yang ketika bertobat dikasih penyakit fisik, yang tadi sehat bugar tiba-tiba kena diabetes, kena ini, kena itu, berat. Tapi jauh lebih berat lagi orang yang hatinya teriris-iris, ya, karena meninggalkan begitu banyak perbuatan maksiat, ya, perlawanan hatinya dan lain sebagainya bercampur dengan penyesalan, ya, keinginan untuk balik lagi bercampur dengan penyesalan itu berat sekali dirasakan oleh ahli maksiat yang bertobat. Nah, dan itu hukuman paling berat di dunia ini yang diderita oleh orang-orang yang telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada persoalan, ya. Lakukan akad nikah antara diri manusia dengan jiwa al-amarah, dengan nafsu al-amarah bisunya. Fazayyinuha wa jammiluha. Hiasi dan perindah proses pernikahan tersebut. Wa'ruha iyyahu, perlihatkan syauhin, perlihatkan kepadanya fi ahsani surati arusin tujad. Perlihatkan kepadanya sebentuk gambaran akad pernikahan paling megah, ya, di dunia ini. Wa qul lahu dzuq ta'ma hadzal wisal. Lalu buatlah sebuah muslihat di hadapan manusia. Coba kamu rasakan indahnya, nyamannya pernikahan dirimu dengan nafsu amarah bisu ini. Jadi mungkin bahasa kita yang lebih sederhana gitu, ya. Ya, jadi orang itu digoda oleh setan, ya. Coba berteman, akrab-akrabin dirimu dengan nafsu amarah ini. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu loh. Jadi kalau kamu berbuat maksiat, jangan ada rasa penyesalan, jangan rasa tidak nyaman, nikmatin aja gitu loh. Nikmatin aja sebebas-bebasnya. Kalau kalian minum minuman keras, nikmatin biar kalian betul-betul merasakan sensasinya. Kalau kalian melakukan perbuatan dosa ini, nikmatin sebaik-baik bisa kalian, biar kalian nikmati merasakan sensasinya. Itu artinya pernikahan. Pernikahan antara jiwa kita dengan nafsu al-amarah bisu. Dzuq hadzal wisal, ya. Dzuq ta'ma hadzal wisal, rasakanlah sensasi rasa daripada pernikahan ini. Wa tamattu' bi hadzal arus, sensasi menikmati hubungan pernikahan ini. Kama dzuqna ta'mal harab, sebagaimana dulu kalian merasakan nikmatnya berperang melawan hawa nafsu. Dulu kalian berperang dengan hawa nafsu kan senang ya? Ya, sekarang rasakanlah ini. Kama zukta, sebagaimana kalian merasakan dulu nikmatnya meraih hawa nafsu. Wa basyarta marara taqni war barat, dan kalian terpaksa ya, terpaksa harus menikmati pahitnya tikaman pedang ya, pahitnya pukulan demi memerangi hawa nafsu. Bandingkan coba gitu loh. Sekarang kalian merasakan nih nikmatnya pernikahan kalian dengan nafsu al-ammarah bisu. Bandingkan dengan dulu ketika kalian berproses memerangi hawa nafsu. Ya, mungkin kalian pada waktu itu menikmatinya, tapi di situ ada rasa sakit yang kalian nikmati. Ada rasa susah yang kalian nikmati. Bandingkan dengan ini enak mana, kira-kira begitu. Ya, kalau bahasa yang sering kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan kita, ya, coba kalian rasakan kenikmatan kontan ini. Ya. Orang berpikir akan masuk surga, akan berpikir akan mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah. Itu nanti di akhirat. Ya. Sekarang kalian rasakan dulu kenikmatan kontan di dunia ini. Yang udah jelas di hadapan mata. Yang nanti itu belum tentu. La haula wa la quwata illa billah. Wal iyadu billah, summa al iyadu billah. Semoga kita dijauhkan dari godaan-godaan semacam itu. Summa wazin baina ladzati hadhihi al-musalamah. Lalu perbandingkanlah, buatlah komparasi perbandingan antara kelezatan, kenikmatan, penyerahan diri kalian ini kepada nafsu al-amarah bisu wa marati al-muharabah, dengan pahitnya peperangan kalian melawan hawa nafsu. Susah kan memerangi hawa nafsu? Nah sekarang udah terlanjur basah. Mandilah sepuas-puasnya nikmatin ini. Bandingkan kenikmatan sekarang dengan kesulitan kalian melawan hawa nafsu dulu. Ini saya berikan peringatan kepada saya pribadi dan siapapun antum dan dimanapun antum berada. Kita mungkin sering mendengar. Atau mungkin sebagian di antara kita mengalaminya. Dalam konteks dan kapasitas yang beda-beda. Orang yang bertobat. Bertobat setobat-tobatnya. Dijauhinya perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Sejauh-jauhnya. Orang sekarang menyebutnya dengan istilah berhijrah. Ya. Saya sering menyampaikan bahwa saya termasuk di antara orang yang tidak atau kurang setuju dengan istilah tersebut ya. Istilah ini tidak lazim digunakan oleh para ulama terdahulu ya. Karena sebuah istilah yang seolah-olah menjadi label pada diri seseorang yang itu tidak boleh ada ya. Tidak boleh ada. Nanti ada julukan orang yang sudah berhijrah, itu bahaya. Hijrah ini sebenarnya makna lain dari tobat gitu loh. Cuman tobat itu kan sifatnya personal gitu loh. Jangan nanti orang dikira si fulan, oh si fulan itu yang udah bertobat itu ya, ya. Si fulan yang sudah berhijrah itulah. Sehingga ditampakkan ya, seolah-olah seorang itu sudah bertobat, sudah berhijrah. Jadi istilah ini sebenarnya tidak perlu dilakukan, ya, dikembangkan, disebarluaskan, karena bisa melahirkan tanpa sadar perasaan riya ya, dalam diri seseorang. Dan yang namanya hijrah ini adalah tobat gitu. Dan tobat itu kan bisa berulang-ulang. Orang bisa melakukan tobat, kemudian dosa lagi gitu. Bagaimana orang yang berhijrah melakukan maksiatnya lagi? Apakah seseorang akan mengatakan ini hijrah saya yang pertama, hijrah kedua, hijrah ketiga, sampai berapa kali hijrah? Ya. Jadi oleh sebab itu istilah ini nggak layak untuk digunakan. Tapi kita pinjam istilah ini untuk menggambarkan sesuatu saja, ya tidak kita gunakan, kita pakai namanya saja sebagai hal untuk mempermudah pembahasan kita. Misalnya ada seseorang yang katanya berhijrah, gitu ya, kemudian meninggalkan maksiat sejauh-jauhnya, begitu lama. Sampai dia merasakan kenikmatan taubatnya dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia kembali lagi. Rata-rata ketika kembali lagi itu seperti kuda keluar dari kandang. Wah, selama ini udah saya tahan-tahan ini, ya. Ini jati diri saya yang sesungguhnya. Jati diri saya yang sesungguhnya kayak gini, yang bebas kayak gini. Itu teriakan nafsu dan teriakan setan, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Hati-hati. Jadi orang-orang yang sudah bertobat dan kembali kepada maksiatnya, biasanya dia akan lebih excited dengan perbuatan maksiatnya. Dia akan merasa seolah-olah ini kemenangan yang sesungguhnya. Kemarin ketika tobat, itu bagi dia pengekangan. Saya terkekang, ini gak bisa, itu gak bisa. Ah ini, saya sudah terbebas, sebebas-bebasnya. Toh yang baik, hanya Allah yang tahu. Ya. siapa di antara kita yang paling baik? Apakah yang baik itu saya dulu yang udah yang seolah-olah sudah bertobat atau saya sekarang? Hanya Allah yang Maha tahu. Ini campuran daripada muslihat iblis ya untuk ditanamkan kepada ahli maksiat. Ya. Kita memandang ahli maksiat boleh seperti itu. Ya belum tentu kita lebih baik dari mereka. Ya. Tetapi seorang ahli maksiat gak boleh menggunakan ini. Ya. Belum tentu kamu yang begitu lebih baik. Mungkin saya yang seperti ini lebih baik dari kalian, gak boleh. Ya. Jadi kita menggunakan sesuatu untuk bersikap tawadu bagus gitu loh. Tapi kalau untuk berujub, untuk membanggakan diri, untuk membela diri gak boleh. Untuk merendahkan hati kita bagaimana? Untuk merendahkan hati kita adalah dengan menggunakan itu kepada diri orang lain. Dia kelihatan seperti itu. Mungkin dia menyembunyikan ibadah. Yang kita gak tahu. Tapi itu gak boleh digunakan kepada orang lain. Ya kalian lihat, saya begini, kalian gak tahu saja. Saya melakukan ibadah yang tidak kalian lihat, bahaya. Sikap itu justru akan menghancurkan pahala ibadah yang kita lakukan. Jadi harus ditanamkan di sini ya. Jadi orang-orang yang sudah terjebak dalam maksiat untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, hati-hati dengan muslihat iblis ini ya. Jadi saya kembali kepada pembahasan ya. Itu yang dimaksudkan dengan pembahasan di sini ya. Wazin baina ladzati hadzihil muslah wa marati tilkal muharabah. Bandingkanlah enak mana waktu kalian dulu nahan-nahan diri dengan sekarang ketika kalian sudah bebas melakukan maksiat. Fada'il harba tada' auzaraha. Biarkanlah peperangan itu padam dengan sendirinya. Ya, jangan ada lagi peperangan antara jiwa yang suci melawan bujukan dan rayuan iblis. Falaisat biyaumin yang qadi wa innama huwa harbun muttasilun bil maut. Walaisat biyaumin yang qadi, jangan biarkan itu peperangan itu tetap terjadi. Bukan hanya satu hari saja. Wa innama huwa harbun muttasilun bil maut. Ya, tetapi peperangan yang dihentikan sampai seorang itu mati, meninggal dunia. Wa quwwatan uf an harbin daim, ya jangan biarkan kekuatanmu, energi kamu itu melemah karena adanya peperangan yang terus-menerus antara hati suci manusia dengan godaan setan. Jadi ini peringatan iblis kepada para tentaranya. Kalau dibiarkan manusia terus menolak bujukan kalian, kalian sendiri akan lemah dan akhirnya kalian putus asa dan meninggalkan dirinya. Ah udah, ahli surga lah kamu, ya. Jangan sampai itu terjadi. Tapi padamkan cepat-cepat api peperangan yang bisa berlangsung sampai kematian tadi. Sehingga manusia itu nyaman sudah dengan maksiat yang kalian ajarkan. Sehingga tanpa kalian hadir pun, kalian sudah memiliki passive income dalam diri manusia. Berupa apa? Berupa kemaksiatan yang akan terus lahir dan lahir tanpa kalian hadir bersama mereka. Ya. Wasta'inu ya bani Adam bijundaini azimain, dan untuk melakukan godaan kalian yang luar biasa itu gunakanlah dua tentara kalian yang paling luar biasa, jundaini azimain. Ya, jadi ada dua tentara iblis yang ada dalam diri manusia. Lantughlabu ma'ahuma. Kalau kalian bisa memanfaatkan keduanya secara sempurna, maka enggak ada manusia yang akan menang. Ya. Kalau kalian bisa manfaatkan itu, ya. Tapi kalau kalian gagal manfaatkannya, manusia akan mengalahkan kalian. Ahaduhuna, yang pertama adalah jundul ghaflah. Tentara yang pertama yang disebut dengan ghaflah. Ghaflah itu dalam bahasa Arab itu saha 'ani syai'i wa tarakahu. Ketika seseorang itu melupakan sesuatu dan meninggalkannya itu artinya ghafil. Makanya dalam Al-Qur'an itu sering disebut wa in kuntum min qablihi la minal ghafilin wa in kanu min qablihi la minal ghafilin. Ya, mereka sebelum itu termasuk orang-orang yang ghafilin. Kamu sebelum itu termasuk orang-orang yang ghafilin. Ghafil, lengah artinya apa? Kalian sudah lupa dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya dan sudah meninggalkannya. Itu artinya ghafilin. Maka wa wajadaka dalan fahada, ya. Allah mendapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan sesat sebelum turunnya wahyu. Itu diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama, arti sesat di sini adalah ghafilan, lengah. Jadi nabi dan orang-orang di sekeliling beliau itu memang sudah lupa dengan ajaran orang-orang sebelumnya karena sudah enggak diwariskan lagi kepada mereka. Sudah kelupaan turun temurun. Nabi sudah enggak mengenali lagi ajaran nabi sebelumnya dan sudah meninggalkannya. bukan karena beliau berkeinginan untuk sesat, bukan. Tetapi karena memang ajaran itu sudah enggak ada gitu loh. Ya. Sudah enggak ada, jadi beliau menjadi korban dari ghaflah yang terjadi di antara mereka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan ajaran tersebut dengan diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul. Kita kembali kepada bahasan. Jadi arti ghaflah itu lupa dan ninggalin. Seorang yang lupa sesuatu dan ninggalin itu artinya ghaflah. Kalau ada orang lupa tapi masih melaksanakan, itu bukan ghaflah. Ya. Ya. Kalau orang itu ninggalkan tapi dia masih ingat, itu bukan ghaflah. Ghaflah itu lupa, ngelupain dan ninggalin. Faghfilu quluba bani Adam anillah. Upayakan agar bani Adam itu melupakan Allah wad-daril akhirah dan hari akhirat biqul tariq, dengan berbagai macam cara. Jadi kata ghaflah itu intinya ujung-ujungnya itu melupakan Allah dan hari akhirat. Dan ada banyak langkah bagaimana manusia itu ghaflah, ya. Bagaimana manusia itu ghaflah? Ada beberapa langkah setan yang sering dijelaskan oleh para ulama agar manusia itu lupa kepada Allah dan lupa dengan hari akhirat. Ya. Karena Allah dan hari akhirat bagi orang yang beriman itu udah paket yang tertanam dalam jiwanya. Orang yang udah beriman mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu pasti dia tahu Allah dan tahu hari akhirat. Gak mungkin dia akan melupakannya dalam arti secara materi gitu loh. Untuk membuat manusia itu ghaflah, itu seolah-olah dilupain. Mungkin secara kata-kata tidak, Allah dan hari akhir itu ada dalam kamusnya. Tetapi secara pengamalan dan terapan itu sudah hilang dari kehidupan mereka. Caranya bagaimana? Ada beberapa langkah. Yang pertama, dibuat manusia itu ghaflah anisyaitan. Dibuat manusia itu lupa dengan musuhnya setan. Ya. Kita semua tahu setan itu musuh kita. Makanya Al-Quran mengingatkan kita supaya kita nggak lupa gitu, nggak ngelupain, nggak mengabaikan, maksud lupa di sini. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Ini disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran dengan lafal berbeda-beda. Yang intinya jangan sampai kita lupa setan itu musuh kita yang nyata. Nah, cara iblis membuat manusia itu ghaflah, lupa Allah dan akhirat, pertama dibuat lupa dengan setan dulu gitu loh. Ya, jadi kalau udah melakukan segala sesuatu itu udah enggak ingat lagi, oh ini sebenarnya setan goda saya, itu udah enggak ingat lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, al-ghaflati anil umr. Lupa dengan usia. Usia kita itu kan makin lama makin berkurang gitu. Manusia itu semuanya sadar gitu loh. Dan semua kita tahu bahwa kita enggak pernah tahu, ya semua kita tahu bahwa kita enggak akan pernah tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kapan batas usia kita enggak ada yang tahu. Tetapi kemudian kita dibuat seolah-olah lupa dengan itu gitu. Enggak sadar. Nah, ini yang diingatkan dalam banyak hadis, termasuk lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba. Jadi hari kiamat nanti kedua kaki kita akan bergeming, enggak akan bergerak sama sekali sampai selesai mempertanggungjawabkan empat perkara. An umrihi fi mafna, usianya yang selama ini dia punya dihabisin untuk apa? An syababihi fi mabla, masa mudanya yang dia dapatkan dihabiskan untuk apa saja? Ya. An malihi min ayna iktasabahu wa fiman faqa. Lalu tentang hartanya, dari mana dicari dan ke mana dibelanjakan. Wa an ilmihi madza 'amila bihi, dan tentang ilmu yang dia dapatkan, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya. Nah, dari empat ini dua di antaranya itu berkaitan dengan umur gitu kan. Umur secara umum dan masa muda sebagai usia paling produktif. Itu akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Nah, setan berusaha membuat manusia itu lupa. Makin usia itu habis, makin usia itu lanjut, manusia kadang-kadang mulai diingatkan lagi. Aduh, ya aku sudah tua. Tapi kemudian dibuat lupa lagi. Karena ada istilah tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Gitu. Ada orang yang sudah makin tua, maksiatnya makin merajalela. La haula wala quwata illa billah wal iyadzu billah sumal iyadzu billah. Itu orang yang sudah lupa dengan umurnya. Kemudian al-ghaflatu anil qabiliyat, lupa dengan segala potensi yang ada dalam diri kita. Jadi kita manusia ini kan punya potensi banyak yang bisa digunakan untuk berbuat baik gitu ya. Ada orang yang hafalannya bagus gitu ya. Ada orang yang suaranya dalam lantunan Al-Qur'an itu indah gitu. Ada orang itu yang misalnya memiliki kemampuan manajemen yang bagus. Jadi potensi banyak. dalam diri manusia yang kalau itu digunakan untuk kebajikan dunia dan akhirat itu luar biasa sekali. Nah, kita dibuat lupa dengan itu. Potensi itu dibiarkan ngamprak, tidak terpakai sama sekali. Ya, suara yang bagus itu tidak lagi terdengar membaca Al-Quran, tapi justru melantunkan hal-hal yang salah. Ya. Kemampuan dirinya itu untuk menghafal dan lain sebagainya udah nggak lagi digunakan menghafal Quran dan menghafal hadis-hadis Nabi, menghafal matan-matan ilmiah yang bermanfaat, tapi justru menghafal hal-hal yang nggak penting. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ghaflah. Kita dibuat lupa oleh segala kemampuan yang kita miliki. Dan yang tidak kalah penting adalah al-ghaflatu anil maut. Dibuat manusia itu lupa dengan kematian, ya, ghaflatu anil maut. Makanya ada peringatan Nabi ya agar kita selalu ingat mati. Hendaknya kita selalu ingat mati. Zikrul maut yang disebut oleh para ulama dengan zikrul maut itu adalah merupakan salah satu di antara amalan paling utama dari seorang hamba. Kita disuruh banyak mengingat kematian. Ala fazuruha, silakan kalian berziarah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul maut wa fi riwayatin tudzakkirukumul akhirah. Karena yang namanya berziarah kubur bisa mengingatkan kita akan akhirat, mengingatkan kita akan kematian. Ya, jadi itu di antara cara-cara setan agar kita terjebak dalam ghaflah. Nah, kalau itu sudah terjadi, kita sudah enggak ingat lagi dengan Allah, kita sudah enggak ingat lagi dengan hari akhir. Seolah-olah hidup ini hanyalah dunia. Waliyazbillah sembali yazbillah. Falaisa lakum syai'un ablagh fi tahsili gharadikum min dhalik. Enggak ada alat yang paling bermanfaat buat kalian untuk menghancurkan Bani Adam lebih daripada ketika kalian membuat mereka itu ghafil, betul-betul lalai terhadap Allah dan hari akhir. Fa innal qalba idza ghafila anillah, karena kalau hati itu sudah lalai terhadap Allah, tamakkantum minhu wa min ihwaihi, kalian akan mampu menguasai manusia dan akan mampu merayu dan membujuknya untuk melakukan apapun yang kalian kehendaki. Itu kalau sudah manusia lengah. Ya, kalau sudah enggak ingat Allah dan hari akhir, maksiat apa yang gak bisa ditanamkan dalam diri manusia? Mencuri gampang aja, bunuh orang gampang aja ketika sudah gak ingat akhirat. Kalaupun itu tertahan hanya karena soal-soal lain, ya, karena takut dengan konsekuensi dunia. Dan setan masih punya banyak senjata, ya, untuk membuat manusia itu semakin berani melakukan kejahatan. Wasani jundus syahwat. Dan yang kedua adalah tentara syahwat, ya, tentara syahwat. Ini yang kedua, jundus syahwat. Fazayyinuha fi qulubihim, hiasi syahwat itu di dalam diri mereka. Manusia sudah lupa akhirat, lupa Allah. Nah, tenggelamkan mereka dalam syahwat, buat mereka itu senang dengan syahwat. Wahassinuha fi ayunihim, perindah syahwat itu di pandangan mata mereka. Wasulu alaihim bihadzainil askarin, ya, perangi mereka, gempur mereka. Sulu alaihim bihadzainil askarin, dengan dua barisan tentara tadi. Falaisa lakum fi bani adam ablagh minhuma, karena kalian enggak memiliki bala tentara yang lebih hebat dari dua bala tentara tadi. Kelengahan, ghaflah, dan syahwat atau hawa nafsu. Wasta'inu 'alal ghaflati bisyahwat. Nah, ini yang uniknya dari jurus-jurus setan. Makanya jalan-jalan setan itu wala tattabi'u khutuwat, digambarkan di dalam Al-Qur'an itu dengan khutuwat, langkah-langkah setan. Jadi para ulama ahli tafsir menggambarkan langkah-langkah setan itu artinya ada a'malahu wa turuqahu dan banyak lagi yang lain. Jalan-jalan setan, ya, amalan-amalan setan, ya. Jadi setan menggoda kita dengan amal kebiasaannya, menggoda kita tuh dengan trik dan tipu dayanya, dan macam-macam. Itu semuanya termasuk khutuwat setan, langkah-langkah setan. Nah, di antara langkah-langkah setan, wasta'inu 'alal ghaflati bisyahawat, agar manusia itu lengah, ya, gunakan syahwat mereka. Kalau manusia sudah terpengaruh dengan syahwat, dia akan lengah. Wa ala syahwat bil ghaflah, dan gunakan syahwat itu agar mereka lengah. Ya, gunakan kelengahan mereka itu agar mereka terjebak dalam syahwat, dan gunakan syahwat mereka itu agar mereka lengah. Dia dua-duanya. Ya, kadang-kadang digoda dengan syahwat nih, sampai manusia lupa dengan hari akhir. atau gunakan ghaflah ini agar manusia itu mudah terjebak dalam syahwat. Jadi dua-duanya digunakan sehingga satu setan seolah-olah dua gitu ya. Waqrunu waqrunu baina ghafilin. Ya gunakan kombinasi itu untuk menggoda orang-orang yang lengah. Sumasta'inu bihima 'ala dzakir. Nah, bagi orang yang selalu ingat Allah, gunakan itu semuanya. Gunakan semua kekuatan itu. La yazalibu wahidun khamsah. Karena satu orang tidak akan menang melawan lima. Loh, lima bagaimana? Fa'innama al-ghafirin syaitonain. Nah, karena setiap orang yang terpengaruh syahwat, ada dua setan goda dia. Setan syahwat, setan ghaflah. Ya. Bagi orang yang ghaflah, yang lengah, juga ada dua setan. Setan ghaflah dan setan syahwat. Sementara orang yang selalu ingat Allah tadi, itu juga ada setan di situ yang udah nungguin dia. Sehingga seolah-olah di sini ada lima setan yang mengeroyok dirinya. Begitu kira-kira. Ya, jadi memecah belah konsentrasi. Ya, memecah belah konsentrasi. Kalau dalam ilmu peperangan itu dulu digunakan ya oleh Khalid bin Walid ketika melakukan peperangan membela Islam melawan orang-orang kafir. Pasukan Islam itu dibagi menjadi tiga, padahal jumlah mereka jauh lebih sedikit. Puluhan ribu melawan ratusan ribu, yang puluhan ribu ini dibagi. Dibagi menjadi beberapa bagian, nyerang dari sana, nyerang dari sini. Yang diserang ini banyak, lebih banyak. Tapi begitu mereka, oh dari kanan ada, dari kiri ada, dari depan ada, dari belakang ada, seolah-olah yang menyerang jauh lebih banyak. Padahal mereka jauh lebih sedikit. Itu teori memecah konsentrasi, ya. Jadi ketika setan itu menggunakan syahwat untuk menciptakan ghaflah dalam diri manusia, menggunakan ghaflah manusia untuk menciptakan syahwat. Lalu senjata ini dirangkum menjadi satu kombinasi yang luar biasa, seolah-olah empat kekuatan, lalu bergabung untuk menggoda orang yang sebenarnya enggak ghaflah dan enggak syahwat, ya. Orang yang betul-betul ingat Allah. Nah, orang yang ingat Allah ini udah sering digoda ini, supaya lupa gitu ya. Lalu datang dua setan, empat jenis setan tadi yang menggoda dirinya sekaligus, sehingga lima setan seolah-olah mengeroyok dirinya. Fa innama al-ghafirina syaitan syarrul batar syaitan. Wa idza ra'aitum jama'atan mustami'in. Nah, kalian lihat di sini, kalau kalian melihat ada sekelompok kaum muslimin mustami'in berkumpul, ala ma yadurrukum, untuk melakukan hal yang membahayakan kalian. Ya, kumpul untuk taklim, ya, kumpul untuk melakukan amal soleh, kerja bakti, ya, membersihkan lahan untuk masjid dan lain-lain. Minzikrillah, baik itu dalam proses berzikir kepada Allah, au muzakarati amri, atau belajar mempelajari amrihi wa nahi, perintah dan larangan Allah, wa dinihi, dan agama Allah, walam yakdiru ala tafriqihim. Sementara mereka enggak mungkin dibuat berpecah belah, karena mereka sedang bersama-sama berjamaah melakukan kebaikan nih. Dicerai-berai enggak mungkin. Fastainu alaihim bi bani jinsihim. Gunakanlah orang-orang lain di sekitar mereka. Minal insil baqarin, terutama orang-orang yang pengangguran. Ya, orang-orang yang senang berbuat maksiat, orang-orang yang pengangguran, gunakanlah lidah mereka, ucapan mereka, tindak tanduk mereka. Faqribuhum minhum. Dekatkan orang-orang pengangguran ini dengan orang-orang ahli ibadah tadi. Wasyawishu alaihim, dan gunakan kekuatan mereka untuk menipu daya manusia. Jadi itu wabil jumlah fa'iddu lil umur aqranaha. Jadi intinya di sini dikatakan segala sesuatu yang kalian gunakan untuk menggoda manusia itu kombinasikan satu dengan yang lain. Jadi dari apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim, Qadil Qudat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di sini kita bisa mendapatkan bahwa ternyata ya yang namanya godaan setan itu sangat luar biasa sekali ya. Jadi kelemahan-kelemahan yang kita miliki sebagai manusia itu digunakan secara bergantian, bergiliran, dan kadang-kadang dikombinasikan satu dengan yang lain. Maka manusia itu, gitu, ya, manusia itu sehebat apapun, tidak akan pernah mampu ya terhindar dari godaan setan, kecuali yang diselamatkan Allah, kecuali yang ikhlas. La'ughwiyannahu ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua, seperti diaklamasi oleh setan di dalam Al-Quran, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi mukhlasin di sini sebagian ulama menerjemahkan diselamatkan oleh Allah. Sebagian menerjemahkan mukhlasin artinya mukhlisin, yaitu orang-orang yang ikhlas. Dan dua makna itu sama-sama benar. Orang-orang yang ikhlas ini orang-orang yang diselamatkan oleh Allah gitu. Ya, ya, diselamatkan oleh Allah dengan keikhlasan mereka. Karena kalau orang udah ikhlas, itu udah gak bisa lagi digoda oleh setan. Semua godaan tadi akan kelihatan dari orang ikhlas. Maka saya sering mengatakan, orang yang ikhlas itu bisa melihat segala sesuatu yang halus dari godaan-godaan setan. Digoda dari sisi manapun dia akan melihat. Tapi kalau orang sudah mulai tergores keikhlasannya, dia akan mudah digoda oleh setan. Seorang juru dakwah udah mulai di dalam otaknya itu ada gangguan dunia, itu udah mudah digoda gitu loh. Seorang penuntut ilmu, orang yang belajar udah sedikit saja muncul godaan dunia, disusupkan oleh setan. Godaan dunia, godaan takabur, godaan ujub, macam-macam lah. Itu akan sudah mulai keikhlasan itu berkurang dan pandangan dia terhadap kebenaran itu menjadi berkurang. Ya, saya sering nyampaikan pemuda-pemuda ya yang baru mau menikah, ketika akan mau menikah itu hendaknya diperbanyak ibadah, banyak doa, dekatkan diri kepada Allah sehingga keikhlasan muncul. Ketika keikhlasan muncul, dia akan memandang segala sesuatu itu akan lebih cermat gitu loh. Dia akan melihat dengan lebih cermat. Ini ada dua calon misalnya. Dia akan memandang dengan cermat, mana yang paling menyelamatkan saya di akhirat. Ya, dorongan duniawi itu akan menipis. Tapi begitu keikhlasan sudah berkurang, maka akan muncul godaan-godaan. Oh, udah enggak apa-apalah yang ini aja. Ya, yang ini lebih nyaman dan lain sebagainya. Soal kurang baik untuk akhirat segala macam kan bisa diperbaiki di tengah jalan dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya bilang bahwa kecermatan manusia dalam memandang kebenaran itu nanti akan berkurang ketika seseorang itu sudah mulai berkurang keikhlasannya. Itulah yang digunakan oleh setan untuk menggoda manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan lanjutkan besok hari insyaAllah di waktu dan jam yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.